wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illa syarikalah asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Masih dalam babu sabr, kita masuk kepada hadis yang ke-42. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawma Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, pada saat perang Hunain ini pada tahun Fathu Mekah, setelah kejadian Fathu Mekah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thaif, dan di sana terjadi satu pertempuran, peperangan besar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kisahnya di dalam surat At-Taubah, juga pada surat yang lain ada kisah perang Hunain tersebut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan gemilang pada waktu peperangan tersebut dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Maka pada pembagian daripada ghanimah, dan itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia dan paling halal, halalan thayyibah. Yang Allah jadikan rizki tersebut untuk nabinya. Rasul menyatakan wa ju'ila rizki tahta dhilli ruhi, dan dijadikan rizkiku di bawah kilatan tombakku. Dan Allah dan Rasulnya memiliki hak 1/5 daripada ghanimah. Sisanya maka itu diberikan kepada pasukan kaum muslimin yang ikut di dalam pertempuran tersebut, jihad fisabilillah tersebut, sesuai dengan kebijakan pemimpin. Terkait dalam masalah ini tentunya sesuai dengan kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada masa perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athara, lebih mengutamakan, yakni memberikan kepada nasan, orang-orang tertentu ya, dilebihkan dibandingkan yang lainnya fil qismah, dalam pembagian, yakni dalam pembagian harta ghanimah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan contoh di antara yang diberi lebih oleh Rasul. Fa'ata al-Aqra ibn Habis mi'atan minal ibil. Al-Aqra bin Habis, salah seorang tokoh kabilah yang besar, dia diberi 100 ekor unta. Wa'ata Uyainah ibn Hisam mithla dalik. Dan beliau juga memberi Uyainah bin Hisam sejumlah itu pula, yakni 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asrafil arab. Dan beliau memberikan kepada orang-orang yang mereka itu merupakan orang-orang mulia dan memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya, bagi orang-orang atau bangsa Arab. Wa atharahum yauma idzin fil qismah. Beliau memberikan pemberian dan mengutamakan mereka melebihi dari orang-orang yang lainnya. Dan di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlunya kita untuk memahami bahwasannya pemimpin, ya, dia memiliki hak mutlak dalam pembagian apabila pembagian tersebut berdasarkan masalih diniyah, kemaslahatan-kemaslahatan agama. Boleh melebihkan satu dengan yang lain kaitannya dengan ta'liful qulub, untuk melembutkan hati. Orang-orang yang diberi ini adalah orang-orang yang menjadi tokoh sentral bagi bangsa Arab yang baru saja masuk Islam, ikut berbondong-bondong pada saat Fathu Mekah. Tadi awal bahwasannya perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, banyak sekali berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Di antaranya adalah tokoh-tokoh besar. Maka pada saat perang Hunain, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang melimpah, Rasulullah SAW ingin memberikan ta'liful qulub kepada tokoh-tokoh tersebut. Ya, ini adalah merupakan hikmah rabbaniyah, hikmah ilahiyah. Dan tentunya Rasulullah SAW tidaklah bertindak dengan hawa nafsu. Yang hal ini, ya, tidak terbaca oleh sebagian orang. Mungkin bisa saja mereka adalah munafikin, ya, bisa saja. Yang nanti kita akan baca kelanjutan hadisnya, adanya orang yang kemudian mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian tersebut. Baik. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, ini pembagian tidak adil padanya. Ya, perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dia berbicara demikian tidak di hadapan Rasul, ya, tentu tidak berani di hadapan Rasul. Dia berbicara bahwasannya mensikapi dari satu kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kalau dia tahu Rasul adalah betul-betul utusan Allah, tidak mungkin untuk kemudian salah dalam memberikan kebijakan. Satu konsekuensi yang sangat berat sebetulnya di saat seseorang mengomentari apa yang dilakukan oleh Rasul dengan komentar seperti ini. Dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaginya, kemudian dikomentari dengan kalimat seperti ini. Dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Dan bahwasannya pada setiap masa para pembawa kebenaran baik itu para rasul ataupun orang-orang yang mengikuti rasul, para dai-dai ilallah, pasti akan ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuknya. Dan ujian itu akan terasa ringan kalau ujiannya dari luar, dari eksternal. Itu akan ringan karena jelas ya, wajar saja mereka orang luar. Kita sebutlah orang kafir. Tetapi di saat ujian itu dari dalam, dari kaum muslimin sendiri, itu begitu sangat berat ujiannya, terasa begitu sangat berat. Kalimat ini dilontarkan dari orang-orang yang mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini didengar oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ya, fakultu Abdullah ibn Mas'ud kemudian menyatakan, wallah la ukhbiranna Rasulullah, demi Allah aku akan sampaikan ucapanmu ini kepada Rasul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan berarti sahabat Ibnu Mas'ud orang yang suka adul-adul, tumbak cucuan ya, bukan. Tetapi ini bentuk pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memahaminya, ini bentuk pembelaan. Pembelaan seorang sahabat di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, dihina. Dikatakan Rasul itu tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah, dan Rasul itu zalim karena dia tidak adil. Tentu ini kalimat berat, ya. Konsekuensinya begitu sangat berat. Sehingga sebagai bentuk nasihat lir Rasul ya, karena itu merupakan bentuk ketulusan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembelaan kita kepada beliau ya, an-nushu ya, an-adilu nasihat, agama adalah nasihat, dan bentuk daripada nasihat adalah seperti disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala, kemudian aku pun mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan aku beritakan kepada beliau apa yang diucapkannya. Qal fataghayyara wajhuhu hatta kana kasyirf. Ibnu Mas'ud menceritakan ya, setelah disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berubah wajah beliau. Karena beliau adalah manusia ya. Beliau adalah manusia seperti kita. Kelebihan beliau adalah beliau diutus oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Satu keutamaan yang tiada tara besarnya. Tetapi sebagai manusia wajar beliau kemudian mendengar sesuatu yang menyakitkan, berubah wajah beliau. Sebagaimana keadaan daripada manusia di saat dia marah, maka akan tampak raut muka kemarahan pada dirinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau tidak kemudian melampiaskan kemarahannya. Perhatikan di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seorang rasul, seorang nabi dicaci, ya, dikatakan demikian dan demikian. Ya. Beliau sampai berubah wajahnya. Sampai memerah, digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, hatta kana kasyirf, sampai memerah seperti lelehan tembaga, tembaga yang dilelehkan begitu ya, itu akan tampak merah menyala. Wajah beliau kelihatan marah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau kalau semata hanya kepribadian beliau yang disinggung ya, semata adalah tentang diri beliau, dikatakan ini, dikatakan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menahan diri dan tidak melampiaskan kemarahannya. Meskipun tampak kemarahan tersebut pada wajah beliau, berubah wajahnya, tapi beliau memaafkan. Itu sifat daripada anbiya wal mursalin. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, faman ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluh. Lantas siapa lagi yang bisa berbuat adil? Kalau Allah dan Rasulnya saja sudah dianggap tidak adil. Coba bayangkan, ya, kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak lagi dianggap adil? Jadi keadilan itu standarnya bukan apa yang menurut kita adil. Karena keadilan, al-adil itu adalah wad'us syai' fi mawadhi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu keadilan. Ya, itu keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di saat seseorang memiliki anak 5 misalnya, yang satu besar, yang satu sedang, yang satu kecil, ada yang bayi, maka tentu keadilan tidak menuntut kemudian di saat memberi satu anak sama rata, tetapi sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Di saat itu kaitannya dengan kebutuhan. Maka keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan menyamaratakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hukum Islam, ilmu waris misalnya, di dalam Al-Qur'an disebutkan lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki mendapatkan 2 kali anak perempuan. Ini hukum Allah ya. Dan hukum Rasul. Seorang muslim, seorang mukmin atau muslimah atau mukminah tidak akan berani mengatakan bahwasanya ini pembagian tidak adil. Pembagian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang Jawa mengatakan sak pikul sak gendongan. Kalau anak laki-laki sak pikul, ini dua bagian karena mikul itu depan dan belakang. Kalau anak perempuan sak gendongan karena digendong di belakang cuma satu. Ini falsafah Jawa. Walaupun dalam hal ini bersesuaian dengan pembagian di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian pembagian tersebut karena melihat dari sisi-sisi yang lain. Ya. Sisi-sisi keadilannya sangat banyak sekali di situ. Seorang wanita walaupun dia mendapatkan bagian separuhnya tetapi hartanya tidak berkurang. Sedangkan seorang anak laki-laki walaupun dia 2 kali lipatnya tetapi saat dia menikah dia harus menghidupi istrinya. Terhadap rumah tangganya. Sehingga hartanya walaupun banyak dia akan selalu berkurang karena itu tanggung jawab dia. Sedangkan istri hartanya tetap tidak berubah untuk dirinya. Ini salah satunya saja di antara hikmah-hikmahnya. Karena seorang suami itu sebagai qawam nanti dalam rumah tangganya. Walaupun seseorang tidak mengetahui hikmah di balik pembagian Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk kemudian menerima dengan selapang-lapangnya. Allah menyatakan la yu'minu bahwa rabbika la yu'minu, demi Rabbmu mereka tidaklah beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan engkau hakim, pemutus perkara pada setiap yang diperselisihkan di antara mereka. Kemala yajidu fi sudurihim harajan mimma qadait, kemudian tidak mereka dapati dalam dada-dada mereka keberatan terhadap keputusan kamu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya selapang-lapangnya. Ini yang dituntut pada setiap muslim dan muslimah terkait dengan pembagian Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memang tidak diuji sebagaimana diujinya orang-orang pada masa tersebut. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang tertentu, notabene mereka ini baru saja masuk Islam, pemimpin-pemimpin, ya. Tentunya di belakang mereka umat yang banyak jumlahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan pemimpin tersebut 100 ekor, ya. Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta, Uyainah bin Hisam 100 ekor unta. Demikian fulan fulan fulan dilebihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemberian. Bisa saja seseorang ya yang belum kokoh keimanannya, belum memahami hakikat daripada agamanya, dia akan berkomentar dan berceletuk bahwa Rasulullah SAW tidak adil dalam pembagian. Kami berperang bersama-sama, kami mempertaruhkan jiwa raga bersama-sama. Kenapa kok fulan lebih daripada kami? Rasulullah SAW menyatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak dianggap adil? Artinya bahwasanya pembagian Rasul tersebut merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu adalah pembagian Allah dan Rasulnya. Tsumma qala, kemudian Rasul menyatakan, "Arhamullahu Musa qad uti bi akthar min hadza fa sabar." Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang lebih daripada ini. Lantas beliau bersabar. Musa alaihi salam mendapatkan ujian-ujian dari kaumnya Bani Israel dengan ujian-ujian yang cukup berat. Ucapan-ucapan Bani Israel, pelecehan-pelecehan terhadap beliau banyak. Ya. Akan tetapi Musa alaihi salam mampu bersabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian tersebut. Dan Rasulullah SAW mengikuti jejak daripada pendahulunya, yakni Musa alaihi salatu wassalam, bersabar terhadap gangguan-gangguan dari umatnya. Maka ini merupakan akhlak daripada anbiya. Ya. Ini merupakan perangai dan kepribadian para anbiya. Mereka adalah orang-orang yang mudah untuk memaafkan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Mas'ud melanjutkan ucapannya, "Fakultu la jaroma la arfa ilaihi ba'daha hadithan." Lantas aku katakan, sudah tidak lagi aku akan mengangkat tentang perkara-perkara seperti ini kepada Rasulullah SAW. Yani akan membuat beliau kemudian justru tersakiti. Walaupun beliau memaafkan, tapi dengan itu beliau justru ya berubah wajah beliau. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah banyak. Bahwasannya di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil, ghanimah itu dihalalkan untuk umat ini. Berbeda dengan keadaan daripada umat-umat sebelum kita. Ya. Umat-umat sebelum kita, ghanimah tidak boleh diambil. Jadi jika terjadi peperangan antara pengikut anbiya sebelum kita dengan orang-orang kafir, maka harta rampasan perang tersebut dikumpulkan. Ya, dikumpulkan semuanya. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kemudian setelah itu sang nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan turun api dari langit yang membakar daripada rumah tersebut. Membakar daripada rumah tersebut. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah atau Ali Imran ya. disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Hatta yatiyana surat Ali Imran insyaallah al-muhim bisa dilihat kembali. Api turun dari langit kemudian membakar daripada ghanimah tersebut. Di saat api tidak kunjung datang, berarti masih ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasukan, oleh muslimin yang ikut pada nabi tersebut. Diinspeksi satu persatu siapa yang menyembunyikan daripada ghanimah. Itu pada umat-umat terdahulu. Kata ya tiana bi kurbanin ta'ul gunnar. Sampai datang kepada kami dengan kurban yang kemudian dimakan oleh api. Tayyib. Dan Rasulullah SAW juga memberitakan bahwasannya lima perkara yang itu merupakan kekhususan diriku. Di antara yang boleh sebutkan adalah dihalalkan untukku dan umatku al-ghanimah. Dihalalkan ghanimah. Maka pada saat terjadi perang Hunain dan beliau mendapatkan banyak harta pampasan perang, beliau membagi-bagikannya di satu tempat di daerah Jirona. Sudah mendekati Mekah, daerah yang sudah mendekati Tanah Haram. Maka beliau memberikan kepada beberapa orang dari para pemimpin-pemimpin kabilah dalam bentuk ta'liful qulub, kepada lembutkan hati-hati mereka, pemberian-pemberian yang besar, 100 ekor unta masing-masingnya. Sampai kemudian ada seseorang yang mengucapkan kalimat wallah inna hadhi kisma ma'udila fiha wa ma'urida fiha wajhullah. Na'udzubillah, ucapan seperti ini kita berlindung kepada Allah, ya, mengomentari daripada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat bahwasanya hal tersebut tidak dikehendaki dengannya wajah Allah, ataupun hal tersebut bukan sesuatu yang adil. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah muncul ucapan seperti ini melainkan dari seseorang yang jiwanya dipenuhi oleh hasad, iri, dengki. Dan juga tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang memang suka terhadap kehidupan dunia. Adapun orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan terhadap negeri akhirat, maka mereka tahu akan hakikat daripada dunia tersebut. Dan mereka tahu hakikat siapa yang dihadapannya. Ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dikerjakannya adalah hikmah. Semua dari keputusan-keputusannya adalah hikmah. Maka hubbud dunia, cinta terhadap dunia ini membutakan, ya. Terkadang menyebabkan seseorang yang sudah mengenal kebenaran di hadapannya, sudah mengenal Rasulnya. Ini Rasul sudah berada di hadapan mereka tidak setahun, tidak dua tahun, ya. Ini perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah, artinya sudah belasan tahun Rasulullah SAW mengemban dakwah, dan mereka, ya, mengetahui akan kebenaran kerasulan beliau, kebenaran di hadapan mata mereka. Tetapi di saat ada hubbud dunia menguasai hati mereka, kebenaran itu bisa terkalahkan, ya, kebenaran itu bisa terbutakan oleh mereka, dan syaitan mudah untuk menguasai orang-orang seperti ini. Dan itu merupakan bentuk daripada kebinasaan, jalan-jalan kebinasaan. Maka waspada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus waspada. Di saat datang kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus pertama kali senantiasa, ya, ada pada diri kita adalah sami'na wa ata'na. Itu kami dengar dan kami taat. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat seperti ini secara syar'i, ya, kalimat-kalimat seperti ini secara syar'i itu dihukumi sebagai kalimat-kalimat kufur. Kalimat-kalimat apa? Kekufuran. Jadi berbahaya sekali, bukan kita mengkafirkan pelakunya, tetapi kalimatnya ini loh. Kalimat ini adalah kalimat kekufuran. Konsekuensinya menuduh Allah dan Rasulnya tidak adil. Itu konsekuensinya yang pertama. Konsekuensi kedua, Rasulullah SAW tidak ikhlas. Rasulullah SAW tidak mengharapkan dengannya wajah Allah. Jadi konsekuensi-konsekuensi ini berat sekali. Sepakat seluruh para ulama bahwasannya mencela Allah atau mencela Rasul itu adalah kekufuran. Mencela Allah atau mencela Rasul atau mencela Al-Quran itu adalah kekufuran. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Hanya tentunya untuk kemudian menunjuk seseorang kafir karena kamu telah mencela Rasul, ya ini butuh ada rincian hukum tersendiri. Tidak kemudian bermudah-mudah dalam perkara pengkufuran ya, mengkafirkan orang atau mengeluarkan orang dalam Islam. Ini perkaranya berat, tidak mudah. Tetapi sekali lagi perkara ini adalah perkara besar yang tidak ada khilaf dari kalangan para ulama akan perkara tersebut adalah kekufuran, mencela Allah atau mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak ada ragu sedikitpun bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha adil dalam setiap hukumnya. Rasulullah SAW juga demikian. Dan tentu kita tidak ragu sedikitpun bahwa Rasulullah SAW dalam setiap tindakannya arada biha wajhullah. Ya Allah Rasulullah SAW menghendaki dengannya apa? Wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya karena apa yang hendak dicapai oleh Rasulullah SAW itu tidak mampu untuk dicerna oleh sebagian orang tadi, keluarlah kalimat-kalimat tersebut. Rasulullah SAW hendak melakukan ta'liful qulub, melembutkan hati daripada tokoh-tokoh besar orang-orang Arab, sehingga dengan itu akan menguatkan Islam. Ya, kenapa? Karena para pembesar-pembesar kaum, ya, para tetua, para tokoh-tokoh kabilah, apabila mereka kemudian masuk ke dalam Islam dan mereka melihat kebenaran Islam dan pokok keislamannya, akan diikuti oleh orang-orang di belakangnya dengan jumlah yang sangat besar. Maka itu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan asyahid daripada hadis ini dimasukkan oleh penulis di dalam babus sober adalah bahwasannya para anbiya mereka mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Mereka mendapatkan berbagai macam gangguan-gangguan dan mereka mampu bersabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah dakwah beliau belasan tahun, 13 tahun dalam dakwah beliau di Mekah, kemudian setelah hijrahnya ini tahun ke-8, berarti sudah 21 tahun dakwah beliau. Bayangkan 21 tahun beliau menjadi rasul. Bukan di awal-awal dakwah beliau mendapatkan ujian seperti ini, ucapan seseorang ya yang begitu sangat ancang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul yang dakwahnya begitu sangat sempurna dari sisi berbagai macam sisinya, semua sisi daripada dakwah para rasul tentunya paling sempurna, itu saja mendapatkan berbagai macam gangguan-gangguan, ucapan-ucapan, cacian-cacian dan semisalnya, maka terlebih lagi dakwah-dakwah manusia-manusia biasa. Ya, para duat ilallah, ya, dai-dai ilallah, dakwahnya para ulama, mereka mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Itu sudah sewajarnya. Ya, kenapa? Karena Rasul saja mendapatkan ujian-ujian tersebut. Kalau kemudian seseorang dikatakan karena dakwahnya ya, karena keikhlasan dalam berdakwah, ya, semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang baik, mengajak kepada hal-hal seperti ini kemudian difitnah, ya kemudian dikatakan demikian dan demikian, kemudian begini dan begitu, wajar. Wajar dalam artian apa? Itulah ujian. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu sangat lembutnya dakwah beliau, beliau mendapatkan berbagai macam ujian. Begitu sangat hikmah dalam dakwah, beliau mendapatkan ujian, bahkan berat ujian beliau. Kalau kemudian difitnah ini dan itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun difitnah dengan ini dan itu. Apa fitnah kepada Rasul? Beliau dikatakan sahir, tukang sihir, ya. Beliau dikatakan kahin, tukang dukun. Beliau dikatakan syair, hanya seorang penyair. Beliau dikatakan majnun, orang gila, ya. Dan dikatakan dengan perkataan-perkataan yang lain, yang banyak sekali jumlahnya, ya, muftari, kadzab dan sebagainya. Itu ucapan-ucapan diarahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kisah-kisah seperti ini dan apa yang dialami oleh Rasul sepantasnya menjadi ibrah bagi setiap dai-dai ilallah untuk tetap tegar di atas medan-medan dakwah. Ujian yang dialami tentunya tidak seberat yang dialami oleh para anbiya dan para rasul. Demikian pula para pengikut Rasul, di dalam mereka menjalankan sunnah Rasul, itu pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Kaum muslimin rahimah rahimakumullah, itu terulang sekian banyak kali dalam kajian kita ini, karena memang ini bagus sober. Terulang sekian banyak kali untuk kita senantiasa bersabar dan bersabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian keimanan tersebut. Setiap kita akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kokohan daripada ketakwaannya. Dan syaitan memang pandai dalam perkara ini, bagaimana berusaha untuk menggugurkan daripada kehormatan para ulama, para dai-dai ilallah, dengan berbagai macam cara, berbagai macam tuduhan-tuduhan, sebagaimana syaitan berusaha untuk menggugurkan daripada kepercayaan manusia terhadap Rasul utusan Allah dengan berbagai macam cara. Tapi sedikit pun hal tersebut tidak akan bermadarat bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Allah menyatakan di saat iblis mengatakan la ahtani kan nadurriyatahu illa qalila, akan aku sesatkan anak keturunan Adam semuanya kecuali hanya sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan, adapun hamba-hambaku kamu tidak akan ada jalan untuk menggodanya. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kokoh di dalam jalannya tidak akan kemudian tergoyahkan keimanannya dengan hanya berbagai macam tipuan-tipuan daripada syaitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pula kita ketahui bahwasannya, kita bisa mengambil faedah bahwasannya para dai-dai ilallah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Para dai-dai ilallah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga mencela mereka, dalam hal ini Rasulullah SAW yang tercela, kedudukan beliau sebagai dai ilallah, ya, mencela mereka sama dengan mencela dinullah. Karena usaha mereka untuk mencela Rasul berarti mencela apa yang dibawa oleh Rasul. Demikian pula mencela daripada seorang alim ulama itu juga mencela daripada apa yang dibawanya daripada kebenaran. Sehingga sebagaimana ghibah, ya, ghibah terhadap seorang muslim itu adalah dosa besar, maka menggibahi para ulama itu lebih besar lagi dosanya. Sebagaimana ghibah terhadap seorang muslim itu diibaratkan di dalam Al-Qur'an seperti memakan bangkai, maka menggibahi ulama itu ibaratnya memakan bangkai yang beracun, ya, lebih cat dan lebih berat. Wallahu taala alam bisawab. Naqtafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakis. Itu titik Pakis. Ya.